biasa hadir tangkakan kaki di ruang lantai 2 Masjid Al-Falah ini selalu dengan semangat istiqomah untuk menuntut ilmu. Sekali lagi, mari kita senantiasa banyak beristighfar, senantiasa banyak bersyukur. Karena yang menggerakkan kita bisa hadir di sini, di luar itu banyak pilihan yang lain. Tapi Allah masih menggerakkan hati kita menjadikan menuntut ilmu tidak hanya sebagai kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhan. Buktinya apa? Sudah dijadwalkan hari-hari sebelumnya nanti saya hari Ahad jam 8 berangkat ke Masjid Al-Falah. Salawat serta salam senantiasa tujuan limpahkan kepada pemimpin kita, uswah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga keteladanan beliau senantiasa menginspirasi kita dalam mendidik keluarga di rumah ataupun dalam bermasyarakat ataupun juga dalam beramanah di tempat kerja. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, pagi hari ini kita bertepatan dengan tanggal Syakban, tanggal 8. Jadi kita sudah tidak ada satu bulan lagi, kita akan insya Allah semoga dipertemukan dengan bulan Ramadan 1440 Hijriah. Kita persiapkan, bulan ini adalah bulan-bulan yang istimewa. Sudah waktunya mulai pemanasan, nanti di Ramadan tinggal gasnya. Hari ini adalah agenda rutinan kita, agenda kajian tafsir, Ibnu Katsir, dan juga kitab Riyadhus Shalihin. Kajian ini untuk umum, silakan nanti disampaikan ke sanak saudara yang ada di rumah ataupun di tetangga, bisa disampaikan, bisa ikut. Jadi tidak hanya terbatas untuk donatur di DSM atau jamaah Masjid Al-Falah, jadi untuk umum boleh. Baik Bapak Ibu, silakan sambil dipersiapkan kitabnya ataupun alat tulisnya, mau dipersiapkan, nanti kita akan mulai. Yang pertama nanti terkait dengan tafsir Ibnu Katsir, nanti dari oleh Al-Baqarah 125, dan juga dilanjut ke kitab Riyadhus Shalihin nanti di sesi kedua. Salat pindah kita nanti sampai pukul 11, belum zuhur. Silakan nanti kalau pas setelah dapat materi ada hal-hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita, pengasuh kita, materi kita, insya Allah nanti yang akan bersamai di tahun 2024, beliau adalah Ustaz Wakil Marzuki Ahmad. Monggo, jadi ini adalah momen spesial ya, jadi ngaji itu harus dibuat spesial. Punya masalah apa di rumah, nanti kalaupun diforkan di sini, di forum terbuka pura, ataupun mungkin di sesi dari pas di akhir waktu menjelang zuhur sama beliaunya juga diperkenalkan. Setelah itu kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Qur'an dari Mas Iqbal, dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Jadi juga kalau dalam Mas Iqbal. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan sebenarnya ke Ustaz Wahid Marzuki. Monggo disilakan. Ya, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla au nudalla au nazilla au nuzalla au nadlima au nudlama au najhala au yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat barokah dari Allah Ta'ala. Pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita tentu niatnya berkumpul di sini untuk talabul ilmi, ya, untuk mengkaji firman-firman Allah Ta'ala, juga hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perlu saya tekankan kembali Bapak Ibu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mengatakan innamal a'malu binniyat, amal itu pasti ada niatnya. Wa innamalikul limri'in manawa, dan setiap orang itu mendapat pahala tergantung apa yang dia niatkan. Makanya biar kita pagi hari ini ya, waktu duha ini mendapatkan pahala yang banyak. Panjenengan pengen pahala banyak atau satu? Ya, maka saya ingatkan selalu Bapak Ibu, di samping kita niatkan talabul ilm, kita niatkan haji dan umroh. Hadisnya jelas, sudah saya sampaikan dulu. Dan niat-niat ini harus kita hadirkan terus. Kita niatkan juga iktikaf, karena kita di masjid. Kita niatkan kumpul orang-orang soleh, ya. Kita niatkan silaturahim. Kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan Bapak Ibu. Dan kita niatkan agar kita ini menjadi orang-orang yang dikenal di langit, ya, dikenal oleh malaikat. Apa sih enaknya kalau kita dikenal malaikat? Jadi yang namanya majelis ilmu, Bapak Ibu, itu majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Ya, dan majelis ilmu karena dihadiri para malaikat itu adalah majelis yang doa menjadi mustajab. Nah, mumpung di sini jenengan monggo berdoa. Lo apa dalilnya Ustaz? Karena dalilnya itu panjenengan ketika melihat atau mendengar ayam jantan berkokok disuruh ngapain sama Nabi? Disuruh minta keutamaan Allah Ta'ala kan? Kenapa? Karena dia melihat malaikat. Ketika jenengan berdoa dan kebetulan di situ ada malaikat, pasti dia diamini. Dan aminnya malaikat itu pasti dikabulkan. Nah, dalam hadis lain Nabi menjelaskan bahwa majelis ilmu itu majelis yang dihadiri para malaikat. Berarti orang-orang seperti panjenengan yang senantiasa hadir di majelis ilmu pasti dikenal malaikat, dan ketika berdoa di situ ada malaikat pasti dikabulkan. Makanya saya berdoa di sini Bapak Ibu, mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala mengumpulkan kita pagi hari ini di tempat ini, mudah-mudahan kelak kita semua dimasukkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi, tanpa adab, tanpa hisab. Mudah-mudahan siapapun yang hadir di sini dimudahkan segala urusannya, diampuni Allah Ta'ala, diberkahi selalu, dikabulkan semua hajatnya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Gitu. Sebelum saya melanjutkan Bapak Ibu, panjenengan itu nanti pengen masuk surga sendirian atau ya apa? Bareng-bareng nih. Nah, jadi untuk masuk surga itu harus bareng-bareng. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa itu dibawa masuk ke dalam surga dengan berjamaah, berkelompok, bukan sendirian. Tapi panjenengan kok sendirian di sini? Maksudnya begini, nek kabeh masuk surga itu ajak om. Nggih, jadi ngajaklah temannya. Jadi yang kemarin datang sendiri, sekarang datang dengan temannya, dengan istrinya, dengan suaminya gitu loh, nggih. Jadi biar masuk surga bareng. Ya, karena memang tidak cukup kalau kita itu yang penting aku soleh, tidak, tetapi juga harus mempersoleh orang lain. Nah, itu Bapak Ibu, jadi nanti diusahakan pada pertemuan yang akan datang kita itu bawa satu orang, syukur-syukur bawa dua orang. Lo tak janda mau Ustaz, ya jenengan bilang itu tak traktir bakso lah gelem. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu, ayat 125. Sampun kepanggih nggih? Nggih. Mari kita baca. Ikuti saya nggih. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Ya, sudah sampai situ aja dulu. Oke, mohon diartikan Mas Dwi. Dan janganlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Ya, terima kasih. Jadi di sini ada 3 poin yang mesti kita bahas. Dan ingatlah ketika kita jadikan Ka'bah, 1 masabatan linnas, tempat berkumpul manusia. Sebetulnya memang terjemahnya tempat berkumpul Bapak Ibu, tetapi masabah di sini kata para ulama, nggih, Masya Allah, itu adalah tempat yang siapapun keluar dari situ, siapapun pergi dari situ, pasti dia itu belum merasa puas, pasti kapanpun itu pengen balik lagi. Coba panjenengan sudah umroh, sudah haji. Lah pasti pengen balik meneh ya kan? Itulah makna matabatan linnas. Dan Allah menjadikan seperti itu tuh memang doanya Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Dalam surat Ibrahim ya. Beliau bersabda dalam doa beliau berdoa dalam doanya itu berbunyi faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Faj'al ya Allah jadikan afidatan hati minan nas sebagian orang. Jadi bukan semua. Jadi sebagian orang ini orang pilihan. Jadikan hati mereka itu senantiasa pengen cinta, pengen balik terus kepada Ka'bah. Dan itu kaum muslimin begitu. Panjenengan semua sudah ke sana pengen balik lagi ya kan. Nah, itu makna madzabatan linnas satu. Yang kedua wa amna dan tempat yang aman. Jadi di sini Bapak Ibu kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah taala pada ayat ini mengingatkan kita akan mulianya agungnya Masjidil Haram, agungnya Ka'bah. Nggih? Jadi Allah mensifati Ka'bah ini agung itu secara syar'i juga secara takdir. Jadi tempat yang tadi matabah dikangeni semua orang ya kan? Dikangeni semua orang meskipun sudah selesai di sana keluar pengen balik lagi gitu. Nah ini kembali kepada apa doanya Nabi Ibrahim tadi dalam surat Ibrahim ayat 37. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Kemudian tempat yang aman Bapak Ibu. Tempat yang aman itu saking amannya. Jadi pada zaman jahiliyah itu ada orang mendapatkan pembunuh bapaknya di dalam Masjidil Haram. Itu enggak diapa-apakan karena saking amannya dan enggak boleh memang gitu. Baru kalau dia keluar maka ditangkap untuk dihukum kisos. Ya, tetapi kalau dia berada di dalamnya enggak boleh. Itu orang jahiliyah loh. Berarti kalau panjenengan pas di sana itu enggak boleh ganggu, enggak boleh nyikut, enggak boleh mutil apalagi karena aman. Allah menjadikannya sebagai wa amna, tempat yang aman. Kalau kita ngakunya muslim tapi enggak menjadikan saudara kita di sana aman, ya berarti orang kafir lebih baik daripada kita. Karena orang-orang jahili itu begitu. Ketika ini dikatakan di sini saya bacakan kana rajulu adalah seseorang yalqa berjumpa qatila abihi au akhihi fihi berjumpa pembunuh bapaknya atau saudaranya di Masjidil Haram fala ya'ridu lahu tu enggak diutik-utik sama sekali ya. Jadi inilah makna wa amna dan itu doa Nabi Ibrahim. Kemudian wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Ini juga lagi-lagi penghormatan dan pengagungan kepada Nabi Ibrahim. Yang dimaksud dengan makam itu apa sih? Makam itu bukan kuburan. Bukan kuburan, makam itu tempat berdiri. Jadi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi itu ada dua tanda telapak kaki dua. Jadi beliau itu bangun itu berpijak pada batu. Subhanallah batunya itu penyet gitu loh, ambles. Jadi seakan-akan batu yang begitu keras itu jadi kayak tepung sehingga ketika diinjak itu ngecap kedua kaki beliau, makanya itu disebut dengan makom Ibrahim. Ya, ada pendapat yang lain tentang makom Ibrahim, tetapi pendapat yang benar itu makom ini adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim sewaktu membangun rumah sakit, apa? Membangun Ka'bah, membangun Ka'bah. Terus Bapak Ibu, ini berkaitan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laukana inna fi ummati muhaddatsuna mulhamun." Di antara umatku itu ada orang-orang yang muhaddats. Muhaddats itu diberitahu dan diberi ilham. Maksudnya ketika ngomong, ngomong itu benar Bapak Ibu. Jadi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari kekeramatan para wali atau karomatul aulia dalam masalah akidah. Jadi pembahasannya wali itu siapa, itu nanti ada pembahasan sendiri. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika di antara umat itu ada orang-orang yang mendapatkan ilham, maka orang itu adalah umat. Ilham itu apa sih? Ilham itu ibaratnya kalau Nabi itu namanya wahyu, Bapak Ibu. Kalau wahyu diturunkan kepada Nabi, tapi kalau kepada selain Nabi namanya ilham. Nah, apa kaitannya dengan ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla? Umar bin Khattab itu berkata begini, ya, ide saya, pendapat saya itu pada tiga perkara dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bilang, wahai Rasulullah, alangkah bagusnya kalau makom Ibrahim ini kita jadikan sebagai tempat sholat. Itu pendapat Umar. Bilang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka turun ayat wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat. Makanya Bapak Ibu, setiap panjenengan selesai tawaf, ya kan? Setiap panjenengan selesai tawaf. Itu disunahkan sholat di belakang makom Ibrahim pas. Jadi ini makom Ibrahim, jenengan sholat di belakangnya. Nah, ini kalau zaman dulu ketika masih sepi memungkinkan Bapak Ibu, tapi kalau zaman sekarang, oh nggak bisa. Kalau jenengan bela-belain di situ malah ganggu orang yang tawaf, ya. Karena dekat sekali dengan Ka'bah dan nggak mungkin khusyuk. Makanya karena inti sholat adalah khusyuk, jenengan sholat dimanapun lah. Di daerah Masjidil Haram tidak harus di belakang makom Ibrahim, yang penting panjenengan bisa khusyuk. Itu ketika tawaf. Baru setelah itu sunahnya jenengan enggak segera sa'i, Bapak Ibu. Diperintahkan minum air zam-zam sebanyak-banyaknya. Jadi dalam bahasa hadis itu hatta yatadolla, sampai kembung, itu namanya perut itu. Dan keistimewaan air zam-zam itu jenengan minum santri berapa mili ini? 600 mili itu kan cepat pipis ya. Kalau zam-zam tidak. Oke, kalau zam-zam tidak, zam-zamnya asli minum di sana loh. Kalau dibawa ke sini enggak tahu itu zam-zam beneran atau wis kena angin sehingga iya. Jadi intinya begitu Pak. Jadi nanti kalau jenengan umroh, dan saya doakan mudah-mudahan segera bisa umroh gitu. Itu nanti selesai tawaf, sholat di belakang makom Ibrahim. Karena tidak mungkin bisa, ya wis di tempat manapun. Sholat 2 rakaat, setelah Al-Fatihah, pada rakaat pertama baca apa? Al-Kafirun. Setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Habis itu jenengan minum zam-zam sebanyak-banyaknya. Zaman dulu pada tahun 2000 ya, saya masih di sana menangi, itu belum ditutup itu sumur zam-zam itu. Jadi selesai itu Bapak Ibu langsung ke bawah nginceng itu ketok sumurnya itu. Sampai keramas ya, seperti mandi jinapet minum langsung itu bisa. Cuma sekarang kan ditutup. Ya kenapa? Karena itu tadi orang kan janjian nih, kok aku berontek kok pokoknya enten ono namane zam-zam ya gitu. Sekarang begitu akhirnya itu menjadikan orang yang tawaf itu sesak Bapak Ibu. Makanya untuk kemaslahatan semua muslimin biar enggak berdesak-desakan memperlancar ibadah tawaf ditutup. Ya sama dengan garis Hajar Aswad kan. Itu kan dihapus itu, dulu ada garisnya di lantai itu. Orang mesti memperhatikan itu sehingga macet di situ. Sekarang kan cuma lampu hijau ya kan, lampu hijau sehingga itu tengeranin apa itu tandanya sehingga tidak perlu apa, tidak perlu berdesak-desakan di situ. Jadi ini pendapatnya Umar bin Khattab yang pertama. Yang kedua tentang ayat hijab. Jadi Umar bin Khattab itu berkata, wahai Rasulullah, istri-istri panjenengan itu loh, masukkan jenengan ini orang, semua orang, pokoknya ada orang asing, ada saudara sendiri masuk. Andaikan jenengan perintahkan istri-istri panjenengan untuk berhijab. Ini pendapatnya Umar. Langsung Bapak Ibu turun firman Allah Ta'ala ayat hijab pada surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Surat apa itu? Surat apa? Ayat berapa? Iya, ayat 59. Jadi ini turun karena siapa, Pak? Pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga adalah surat At-Taubah 83. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati orang munafik, Pak, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Itu disolati. Umar bilang, "Loh, Rasul, jenengan loh, kenapa kok menyolati wong kafir munafik? Itu jelas-jelas kafir kok disolati," gitu kan. Itu Umar. Sehingga turun surat At-Taubah 84 yang mengatakan wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali-kali jangan menyolati siapapun dari mereka yang mati, munafik, kafir. Wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kuburannya mendoakan. Berarti maknanya kalau dia muslim bukan munafik, kita diperintahkan apa? Menyolati, juga diperintahkan mendoakan di atas kuburannya. Baik mendoakan setelah dia dikuburkan atau mendoakan ketika kita ziarah kubur meskipun setelah beberapa tahun lamanya meninggalnya Bapak Ibu. Doanya apa? Ya, doa di kubur itu bukan doa Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan doa Rabbana hab lana min azwajina, bukan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tapi doanya itu doa mendoakan si mayit. Nah, itu gimana Ustaz doanya? Saya enggak hafal. Ya seperti yang jenengan baca itu loh ketika sholat jenazah, setelah takbir ketiga. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu. Ayo terus. Wah, doanya kok minimalis ini. Nggih. Panjang loh Pak doanya. Wa'akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minat tanas. وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ. Sampai sahabat yang meriwayatkan doa ini, dia berdoa begini, Allah, kok ke aku yang sing mati yo? Kenapa? Karena dia menganggap betapa indah doa Nabi Muhammad SAW ini. Dan saya katakan Bapak Ibu panjenengan, panjenengan ini kan orang-orang pilihan nih. Jadi orang-orang pilihan itu maksudnya bukan orang-orang awam. Nih orang-orang awam itu kan sekarang jalan-jalan nak ini apa? Taman Bungkul, nak pasar, jalan Bengawan, jalan Kapuas sing macet tadi saya bisa lewat itu. Nah jadi orang pilihan. Berarti karena orang pilihan doanya jangan minimalis. Biar pahala gak minimalis. Kok enak loh, kepengen ganjaran rumah di surga misalnya gampangnya sedake mek sewu. Ya, jadi doanya itu jangan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afuanhu, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afuanhu. Itu masih ada lanjutannya. Itu doa yang jenengan apalkan pas SD, ya kan? Habis itu gak diupdate. Nah itu jadi makanya kalau enggak apa-apa mbek baca mbek ngerpek mbek delok HP enggak apa-apa timbangane ya. Ya itu kan demi kita mendoakan si mayit Bapak Ibu. Kenapa sih tujuannya kalau kita didoakan doanya juga tidak minimalis. Nah, panjenengan pengin pahalanya minimalis atau maksimalis? Hah? Maksimal kan? Gitu nggih. Jadi ini berkaitan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wattaqidu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Sekali lagi, makam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan? Ketika bangun, bangun Ka'bah. Jadi Nabi Ismail yang memberikan batu, Nabi Ibrahim yang ya yang memasang di pondasi itu. Dan ini menjadi dalil bahwa Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang bangun Ka'bah, bukan Nabi Adam, bukan para malaikat, tapi Nabi Ibrahim. Apalagi nanti ada kisahnya, Pak. Kisahnya panjang ini. Ya, yeah. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk kita membahasnya. Sekarang saya baca dulu, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Antahira baitiya lit-ta'ifin. Antahira baitiya lit-ta'ifin. Tuh, yang saya dengar cuma seperempat yang baca. Yang lainnya belum menemukan dah. Ye, ayo bareng-bareng. Antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Antahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Ya. Wa ahidna, dan kami perintahkan ila Ibrahim, kepada siapa? Ibrahim, Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan Nabi Ismail. Perintahnya apa, Bapak Ibu? Antahira baitiya, ya, sucikanlah oleh kalian berdua baiti, rumahku. Jadi Ka'bah itu rumahnya siapa? Rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ala disucikan dari apa? Disucikan dari najis. Baik najis secara lahir maupun najis secara makna. Kalau najis secara lahir itu berarti apa? Dari najis, ya. Dari najis yang melekat pada tubuh kita, pada tempat sholat, ya, pada pakaian kita. Jadi yang najis-najis dihilangkan, itu najis lahiriah. Ya. Sementara najis maknawiyah, Bapak Ibu, itu yang namanya rumah Allah ini disucikan dari berhala. Disucikan dari syirik. Jadi enggak boleh ada orang di Ka'bah terus minta kepada selain Allah Ta'ala, enggak boleh, ya. Itu perintah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, karena memang rumah Allah ini dibangun untuk apa? Untuk tahu tauhid, taubat, taufik, apa? Yang mana? Untuk tahu dalam taufik. Tauhid. Jadi tauhid itu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk tauhid, Bapak Ibu, ya. Itu antahira baitiya lit-ta'ifin. Ta'if itu siapa? Ya. Ya, biasanya ya diartikan dari orang-orang yang tawaf. Tapi sebetulnya ta'if itu bukan orang yang tawaf, tapi orang-orang asing yang bukan tinggal di situ. Wal-akifin itu diartikan orang-orang yang iktikaf. Tapi makna lain, al-akifin itu orang-orang yang mukim di situ. Jadi Masjidil Haram itu makanya kan tidak boleh ditutup, kan. Jadi 24 jam dibuka. Itu memang untuk orang-orang yang datang dari jauh kapan saja, juga orang-orang yang mukim di situ. Kemudian warruk rukais sujud, orang-orang yang sholat. Karena sholat itu pasti rukuk, pasti sujud. Jadi ini keutamaan orang-orang yang sholat, Pak. Sholat di Masjidil Haram. Sholat, kemudian datang ke Masjidil Haram. Panjenengan kalau sholat satu rakaat di Masjidil Haram, berapa pahalanya? 100.000, Pak. Berarti kalau jalan-jalan sholat dua rakaat, misalnya tadi setelah tawaf di belakang makom Ibrahim itu, dua rakaat berarti berapa? 200.000 rakaat ya? Saya bertanya kepada panjenengan, untuk panjenengan bisa mengerjakan sholat sebanyak 100.000 rakaat itu butuh umur berapa tahun? Itu butuh umur 55 tahun loh, Pak. Ini jenengan tidak percaya, wis giniin dewe ayo. Iya, jadi ini memang perkataan Ibnu Rajab kalau nggak salah dalam kitab Al-Mustadrak, untuk kita itu bisa sholat sebanyak 100.000 rakaat, Bapak Ibu ya, itu adalah butuh 55 tahun. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang senantiasa dimudahkan datang ke Masjidil Haram untuk memperbanyak sholat di sana, Bapak Ibu. Makanya ketika panjenengan dikasih Allah kesempatan di sana, itu sing banyak sholat di Masjidil Haram. Ye. Jangan ada nang pasar, nang pondok butuh nang pasar, mending nang pasar sebelah Al-Falah, iya kan? Masa merono adu-adu nang pasar, dok. Memperbanyak sholat di Masjid Nabawi juga begitu. Datang ke Masjid Quba, karena sholat duha di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan umroh. Ya, ketika misalkan panjenengan di Madinah 5 hari, setiap hari duha nanggone Quba misalkan, itu berarti setiap hari umroh pahalanya, masya Allah. Dan panjenengan duduk di sini kan pahalanya haji, Bapak Ibu ya? Apa dalilnya ayo? Halo? Ya wis, gak usah wis. Hadisnya itu begini ya, biar jenengan tambah mantep. Man ghada ilal masjid, barang siapa berangkat pagi ke masjid, jadi waktu duha. Ya, niatnya apa? La yuridu illa an yata'allama khairan, tidak menginginkan kecuali untuk mempelajari kebaikan. Jadi belajar apa ini sekarang? Kebaikan. Au yu'allimahu, atau mengajarkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, kana lahu ka'ajril haji, maka baginya seperti pahala orang haji, tamman hajjatuh, dengan sempurna hajinya, masyaallah. Jadi panjenengan kalau misalkan Bapak Ibu ya belum dikasih kesempatan Allah haji di sana, sebetulnya jenengan sudah berhaji di sini. Sebenarnya Ustaz, benar hadisnya lo sahih, enggak percaya dan jenengan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah itu maha adil, Bapak Ibu, bukannya sing iso kaji wong sing punya duit tok, enggak, nggih. Dan panjenengan mumpung masih kuat, berusahalah tunjukkan kepada Allah, ya Allah, saya sudah ada niatan berhaji gitu, Bapak Ibu. Nggih. Ini untuk orang yang asing, yang mukim, dan orang yang sholat. Nah, ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail disuruh membersihkan rumah Allah, dan rumah Allah kan bukan cuma Ka'bah aja kan, Masjid Al-Falah juga rumah Allah loh. Setiap masjid adalah rumah Allah Ta'ala ya. Berarti ini juga keistimewaan besar bagi orang-orang yang membuat senyaman mungkin masjid bagi orang-orang yang sholat gitu, Pak. Ini karena berarti jenengan itu bisa sebanding levelnya dengan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ini. Kemudian ayat berikutnya, ayo kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan aminan وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Mohon artinya, Mas Dwi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya, sebelum kita bahas ayat ini, Bapak Ibu ada pertanyaan. Kira-kira kalau kita di Masjidil Haram itu afdolan mana? Tahiyatul masjidnya dulu afdolan mana? Tawaf atau sholat dua rakaat? Ya, ya kalau zaman sekarang ya sholat. Kalau zaman dulu pas sepi-sepi nggih tawaf, Pak. Alhamdulillah tahun 2000 itu setiap putaran dulu saya pernah mencium Hajar Aswad itu bisa loh. Gak ada yang nyegok, gak ada uyul-uyulan, gak ada. Tawaf mencium bisa, tawaf setiap 7 putaran. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau jenengan mau tahiyatul masjidnya tawaf, itu kalau gak pakai baju ihram gak bisa. Eh? Nah terus ya apa usah kalau mau tawaf? Ya kalau mau tawaf ya di lantai atas. Yang satu putaran itu bosa jam, semuanya kok burung gitu. Yeah. Ya, kalau zaman sekarang ya tentu yang paling afdol adalah sholat dua rakaat, Bapak Ibu. Kalau memang jenengan pengen tawaf ya enggak apa-apa, tapi pakai baju ihram ya, sehingga boleh masuk ke matof. Matof itu tempat tawaf yang di lantai bawah yang bersebelahan dengan Ka'bah. Atau mungkin memang dibuat seperti itu biar jenengan wis timbangane adu-adu tak ngusik terwai mungkin begitu. Iya, dan itu juga enggak tahu berapa ongkosnya, itu tidak murah kayaknya. Nggih. Jadi kalau sekarang lebih afdol salat 2 rakaat. Nggih, salat 2 rakaat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah taala, Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahim," ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Apa doa beliau? Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi doa Nabi Ibrahim sampai sini. Ya. Ayat berikutnya itu firman Allah taala, Bapak Ibu. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa. Jadi Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu itu Nabi yang dikit-dikit doa. Ya semua Nabi juga seperti itu. Dan kalau panjenengan perhatikan dalam Al-Quran banyak sekali doanya Nabi Ibrahim. Pelajarannya apa? Berarti pelajarannya itu orang pilihan Allah Ta'ala itu dikit-dikit wadul. Wadulnya kepada siapa? Bukan kepada manusia. Langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikit-dikit doa. Mau melakukan apa? Minta restu dulu kepada Allah. Ya Allah mudahkan berdoa Bapak Ibu. Dan kita jadilah seperti itu. Okay? Untuk anak, untuk apa. Itu semuanya berdoa. Kan? Dan Nabi Ibrahim ini kenapa kok sampai semua keturunannya jadi para nabi Bapak Ibu? Karena berdoa. Okay? Jadi didoakan semua keturunannya itu jadi kayak begini nih kan. Ya. Yeah? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar cucunya itu keturunannya dijadikan para nabi, dijadikan orang-orang soleh, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan yang soleh, bukan yang zalim. Ini pada pertemuan yang lalu kan. Nah, di sini ini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Rabbku, jadikan kota ini, kota apa? Maka aminah tempat yang aman. Nah, saking amannya Bapak Ibu, sehingga apa? Di tanah haram itu barang temuan tidak boleh diambil loh. Binatang-binatangnya tidak boleh dibunuh, tanaman-tanamannya tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut ketika dia tumbuh sendiri. Ya, tapi kalau yang ditanam orang boleh dicabut, tapi yang tumbuh sendiri tidak boleh, karena tanah haram. Dan perlakuan tanah haram, panjenengan berbuat amal soleh di sana itu pahalanya berlipat-lipat dibandingkan di tanah biasa. Ya, gampangnya sama seperti sholat tadi itu. Kalau satu rakaat di sini, di sana berarti 100.000 rakaat. Tetapi susahnya di sana itu Bapak Ibu, kalau orang itu sudah berniat melakukan keburukan, kalau di sini ya, itu kan baru berniat, itu kan belum dicatat sebagai dosa sampai melakukan kan. Ya, jadi kalau ada orang berniat mau melakukan keburukan, itu belum dicatat sebagai keburukan sampai dia melaksanakan, iya kan? Itu pun dicatat satu. Kalau misalkan nggak jadi, itu dicatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Tapi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, orang baru punya kerentek ingin melakukan keburukan, itu langsung dihukum sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya panjenengan mungkin ya sering kan mendengar ada orang sing pulang dari sana jirine tersesat, kemana-mana ndak ketok apa-apa, semuanya gunung. Sebelum Masjidil Haram itu banyak hotel kan. Kok jadi bus gunung-gunung lah, karena dia melaku pirang ewu kilo ya kan. Di mana-mana itu hotel pak, nggak ada namanya gunung itu kan. Katanya peteng semua, nggak bisa. Katanya dikemplang be wong gede dhuwur. Kan ada cerita seperti itu kan. Nah itu ya kembali kepada yang mungkin ada niatan nggak baik, ya sehingga langsung dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sana. Belum lagi tentang cerita orang melempar jumroh, Bapak Ibu ya. Melempar jumroh itu banyak sekali cerita. Ya, intinya begitu. Jadi berkat doa Nabi Ibrahim, jadikan ini negeri yang aman. Satu, Makkah. Dan panjenengan Bapak Ibu, di mana panjenengan tinggal, doakan tempat itu. Gitu loh. Kita tiru begitu. Jadikan tempat itu tempat yang aman, sama seperti doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Berikan penduduknya ya, berikan rezeki kepada penduduknya dari buah-buahan, tapi khusus yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi doa Nabi Ibrahim ini beliau mendoakan, ya Allah jadikan di kota Mekah ini yang mendapatkan buah-buahan itu hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi sama Allah jangan Ibrahim, gak boleh begitu tuh. Masa aku ya Allah ya sebagai Tuhan menciptakan makhluk, kok kemudian meskipun kafir gak dikasih rezeki. Ini loh Bapak Ibu, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya panjenengan ketika membaca Al-Fatihah itu kan membaca Ar-Rahman Ar-Rahim ya kan, bedanya apa itu? Halo, kalau Ar-Rahman itu rahmatnya umum untuk muslim maupun non-muslim. Tapi kalau Ar-Rahim, rahmatnya di akhirat nanti khusus orang-orang mukmin, ya, khusus orang-orang yang muslim, yang mukmin. Kalau di dunia makanya jangan heran kalau ada orang kafir kok rezekinya banyak, karena memang Allah itu rahmat, ya, Allah itu Rahman. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ini doa juga jenengan hafalkan, ada di tafsir Ibnu Katsir. Kalau jenengan tandur-tandur kemudian tanamannya itu berbuah, nah ini doanya. Jadi kata Abu Hurairah, kana nasu, adalah manusia ya, orang-orang kaum muslimin di Madinah, idza ra'au awwala tsamar, jika mereka melihat buah pertama ya matang panen, ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu enggak langsung dimakan tapi dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang panen pertama itu, Fa'idha akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah dipegang Rasul sallallahu alaihi wasallam, buah-buahan penduduk Madinah apa Bapak Ibu? Kurma. Jadi ini kurma ya. Nabi mendoakan, ini doanya Pak. Allahumma barik lana fi samarina. Ya Allah, berkailah kami pada buah kami. Wa barik lana fi madinatina. Berkahi kami pada kota kami. Jadi di kota mana, doakan itu. Baca doa ini. Wa barik lana fi so'ina. Berkahi pada kami, pada sok kami. So itu apa? So itu takaran yang jenengan gunakan zakat fitrah itu loh. Bahkan satu sok. Antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. Wa barik lana fi muddina. Dan berkahi kami pada satu mud kami. Satu mud itu segini. Ya, jadi jangan ambil beras. Segini ini satu mud. Kalau 4 kali itu satu sok. Ya, itu satu sok. Nah, ini sampai di sini Pak, doa. Kalau jenengan melihat buah, pas mungkin ada pohon mangga, pohon pisang, pohon nangka, durian mulai mentil itu, doakan ini Allahumma barik lana fi tamarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Ini doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin pasti enggak ono di antara jenengan yang mendoakan ini sebelumnya, iya kan? Ya, ini dicatat Pak, biar diberkahi gitu loh. Ya, biar ketika ada angin nggak kemerotok, nggak jadi gitu ya, karena belum didoai kan gitu ya. Termasuk ketika safar, jangan lupa doa safar. Ya, banyaknya kecelakaan itu gono sing dungo soalnya Pak. Gitu. Padahal ada doa safar apa doa safar ya? Dalam? Iya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim. Ini bukan doa safar, tapi doa naik kendaraan. Nah, jadinya tadi dari rumah ke sini kan betul safar kan? Itu doanya begitu, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kalau safar itu yang jauh 80 kilo ke atas. Doanya apa? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Belum selesai. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin 'alaina fi safarina hadza wa tu'i 'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min waqfa'is safar wa ka'abatil mandur wa su'il munqalah fil mali wal ahl. Itu Pak, dan ini harus dihafalkan. Untuk hafalnya gak harus jadi ustaz, muslim pun harus hafal ini orang tiap hari safar jadi, ya kan? Ini saya ingat Pak, ya dulu sewaktu kita pas di musim-musim masih kuliah itu kan mesti naik Saudi Airlines kan, pada zaman saya dulu nggak tahu naik sekarang. Itu pesawat itu Pak, sebelum ada pembicaraan yang apa pilotnya memberitahu kita mau berangkat jam sekian, kita akan sabuk pengamang, kita akan sampai di sini dan gitu. Itu sebelum apa setelah itu selesai itu baca doa safar. Dan ketika naik Sabko bis dulu ya, ketika dari Madinah ke Makkah naik bis Sabko itu juga dibukakan apa rekaman baca doa safar itu Pak. Nah, jadi panjenengan juga seperti itu. Kalau enggak baca sendiri ya, tidak bareng-bareng keluarganya itu ketika mau safar untuk membaca doa safar. Adapun kalau bismillahirrahmanirrahim, terima kasih Pak. Ya, sudah itu doanya benar itu sudah, tapi bukan doa safar. Doa ketika naik kendaraan, ketika mau nyetater ngereng mobil atau nyetater motor ya, itu ketika pokoknya naik itu doanya. Setelah bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah gitu. Doa itu penting Bapak Ibu. Doa itu kan penting karena tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. doa. Andaikan dalam takdir itu, misalnya naudzubillah nanti ada kecelakaan, tapi kita berdoa tadi pak, itu bisa nggak jadi. Dan kita berdoa itu juga bagian daripada takdir. Jadi takdir itu ada dua. Ada takdir yang di lauh mahfuz, ada takdir yang di tangan para malaikat. Kalau misalkan kita berdoa, akhirnya yang di tangan para malaikat itu dikembalikan kepada yang di lauh mahfuz gitu loh. Oke. Itu Pak. Coba sini kita melanjutkan. Nabi bersabda, Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuk. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim hamba Engkau, kekasih Engkau dan nabi Engkau. Wa inni abduka wa nabiyyuk. Aku ya Allah juga hamba-Mu dan nabi-Mu. Wa innahu da'aka li Makkah. Ibrahim itu mendoakan untuk Makkah. Wa inni ad'uka lil Madinah, sekarang aku berdoa kepadamu untuk Madinah, bimitsli ma da'aka li Makkah, seperti Ibrahim berdoa kepadamu untuk Makkah, wa mithlahu ma'ahu, dan sepertinya bersama-sama. Jadi kota Madinah itu juga kota yang diberkahi Bapak Ibu. Kalau Makkah diberkahi karena doanya Nabi Ibrahim, sementara Madinah diberkahi karena doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti ada doanya Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu berdoa untuk Madinah dua kali lipat dengan keberkahan yang didoakan Nabi Ibrahim untuk Makkah. Makanya para ulama kan berbeda pendapat antara Makkah dan Madinah ini lebih afdolan mana gitu kan. Secara umum ya lebih afdol Makkah, tapi di antara yang mengatakan lebih afdol Madinah, di antara hadis ini, karena Nabi itu sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Madinah dua kali lipat doa yang tidak didapatkan penduduk Makkah dari doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua apa? Andaikan kota Makkah lebih afdol dari Madinah, tentunya Allah menempatkan Nabi Muhammad di kota Makkah. Tidaklah Allah menempatkan Nabi Muhammad di kota Madinah kecuali karena Madinah lebih afdol daripada kota Makkah. Gitu Pak. Ya, ini khilaf di antara ulama, tapi intinya ketika panjenengan ke sana tetap harus ke Makkah, ke Madinah gitu. Jadi ini doa Nabi Ibrahim. Dan subhanallah ya, dan berilah rezeki penduduknya dengan buah-buahan, Pak. Kan katanya Mekah Madinah kering kerontang kan. Tapi subhanallah itu di sana itu buah itu kapan pun ada, Pak. Ya, buah itu kapan pun ada. Baik musim panas, musim dingin. Jadi musim dingin buah musim panas ada. Musim panas buat musim dingin ada. Kalau di kita misalnya pas gak wayai mangga itu kan gak ada Pak ya. Gak wayai rambutan gak ada. Di sana itu buat ada terus. Kayak korma itu ya, padahal korma itu kan tanaman musim panas ya. Itu sepanjang tahun itu ada. Kerutok itu ada gitu. Masya Allah ya. Jadi ini berkat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi di sini Nabi Ibrahim berdoa warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir ya. Rizkikan ya Allah ya, beri rizki kepada penduduk Makkah dari buah-buahan khusus yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah Ta'ala apa? Lo enggak boleh gitu Ibrahim ya. Aku Allah itu Maha Pengasih. Jadi tidak mungkinlah aku menciptakan makhluk kafir terus gak tafakani. Ini bukan Allah namanya gitu. Jadi doa Nabi Ibrahim tidak. Meskipun orang kafir sama Allah juga diberi rezeki. Cuma ya nanti perbedaannya di mana? Di akhirat. Wa man kafara, kata Allah, Allah berfirman, wa man kafara, barang siapa kafir, fa umatti'uhu qalilan, aku beri kebahagiaan sebentar. Ya karena di dunia kan tidak lama Bapak Ibu. Selama-lama orang hidup di dunia itu paling lama berapa? Umur umat Nabi Muhammad kata beliau itu 60-70 tahun. Memang ada yang lebih dari 70-60 tapi jarang. rata-rata 60-70 sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Andaikan orang itu enak hidupnya, tidak mungkin 70 tahun itu enak tok, ya kan? Karena 70 tahun kan dibagi 15 tahun untuk kanak-kanak, ya kan? 20 tahun untuk tidur. Orang tidur itu loh, tidur dimanapun ya sama, ya kan? Justru orang pas capek-capeknya itu meskipun di medan perang tidur-tidur. Justru kadang-kadang di tempat yang enak, ndak iso turu, ya kan? Jadi enaknya tidur itu jenengan dimanapun bisa tidur itu, Pak. Ya, bukan faktor kasurnya, kasurnya empuk, kadang-kadang malah nggak bisa tidur, kasih empuk, misalnya biasa turun di waktu, kan, misalnya gitu, kan, ya. Nah, kemudian sisanya 25 tahun, itu kan yang untuk ibadah, ya kan? Jadi, andaikan kita hidupnya itu meluarat menderita itu nggak mungkin selamanya, dan andaikan kaya juga tidak mungkin selamanya. Makanya Allah mengatakan fa umatti'uhu apa qalilan, tak bahagiakan sebentar gitu. Tsumma adtaruhu ila adzabina, kemudian tak masukkan itu secara paksa, mau enggak mau dibawa kafir, tak masukkan ke dalam neraka. Wa bisal masir, dan neraka itu seburuk-buruk tempat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah kita baca seperti ini, pelajarannya apa? Pertama, sak susah-susahnya, sak dak enak-enaknya hidup di dunia, yakinlah bahwa neraka itu jauh lebih buruk daripada itu. Kalau jenengan misalkan dibuat dak enak hidupnya di dunia, tapi bersabar. Sabar itu berpahala enggak sih? Berpahala, Pak. Jadi yang disebutkan dalam dalil, satu-satunya amalan yang dibalas secara khusus, bukan seperti amalan yang lain, itu cuma puasa sama sabar itu enggak ada batasannya, Pak. Puasa juga seperti itu, langsung balasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang lainnya kan satu dibalasi 700 kali sampai berlipat-lipat kan. Tapi kalau khusus puasa sama apa tadi satunya? Sabar itu dibalasi tanpa batas, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, jenengan kan muslim, beriman kepada Allah Ta'ala kan? Ya. Dan Allah mengatakan kalau kasih sayang Allah kepada orang kafir aja seperti itu, jangan kemudian jenengan suudzon bahwa jenengan itu disia-siakan Allah Ta'ala, Pak. Ya. Justru kadang-kadang mungkin Allah membuat kita seperti ini untuk menyelamatkan kita biar masuk surga. Orang itu, Pak, kalau enggak dibuat miskin, enggak dibuat sakit, enggak dibuat mati, itu sombongnya minta ampun, ya. Jadi kadang-kadang ada orang itu, Pak, dibuat Allah miskin itu karena memang kalau dibuat sombong mungkin kok Fir'aun akhirnya mati dalam khutsu'ul khatimah, terus masuk neraka. Jenengan pilih mana? Miskin tapi matinya khutsu'ul khatimah, atau kaya tapi mati ke Fir'aun, milih mana? Ya, tentu milih yang kedua, kan? Milih yang pertama, ya, milih yang pertama. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat, na'udzubillah. Makanya Bapak Ibu, setiap habis sholat, apa? Atau setiap sujud, doa kita itu apa? Jangan minta yang macam-macam dulu. Minta om biar masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Minta kepada Allah itu sih mustahil gitu loh. Karena tidak ada mustahil bagi Allah Ta'ala. Nah, kalau panjenengan minta kalau minta hutang lunas, minta bisa beli rumah baru misalnya, ya. Minta biar dapat kendaraan baru, itu gak ada apa-apanya. Nah, kalau jenengan dikasih rumah, dikasih mobil, tapi nang akhirat nang neraka, buat apa juga, ya kan? Jadi minta setiap hari agar masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua, Bapak Ibu, orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Gitu. Nah, ayat berikutnya jam berapa ini? Oh ya, ini kita lanjutkan satu ayat. Tapi satu ayat ini panjang, ada ceritanya soalnya. cerita kenapa kok sampai Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini ceritanya panjang Bapak Ibu. Oke. Oke, berat depan aja. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke hadis. Jadi Mas Dwi nanti tolong diingat-ingat nggih. Nanti bulan depan itu kita melanjutkan ayat wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaid minal bait. Oke. Karena ada ceritanya. Oke. Monggo dari Bapak atau Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, disampaikan, bisa angkat tangan. Oke, monggo. Mas Arif, kita buka mic-nya. Sebutkan namanya dan ditanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga dari Magetan. Saya mau nanya tentang Isra Mi'raj. Di situ dijelaskan bahwa Nabi diajak Jibril ke Mekah, ke Aqsa, sampai ke langit tembus ke tujuh Sidratul Muntaha. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah ketika di Sidratul Muntaha Nabi bertemu Allah secara langsung? Itu Pak Ustaz. Yeah, itu aja. Yeah. Yeah, terima kasih. Yeah. Jadi pertanyaannya jelas, intinya apakah ketika di Sidratul Muntaha itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa langsung dengan Allah taala. Nggih. Yeah. Isra, jelas ya Isra? Isra itu perjalanan pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj itu naik. Mi'raj itu tangga, Pak. Jadi alat naik, ya. Jadi jenengan itu tadi naik ke sini, Pak, tangga itu namanya Mi'raj. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada surat Al-Ma'arij, ya ya. Al-Ma'arij itu jamak kata Mi'raj. Jadi Mi'raj itu Nabi bersama Jibril naik, ya, setelah mengimami sholat di Masjidil Aqsa, mengimami para nabi, itu naik ke langit dunia, terus langit kedua, ketiga, terus sampai ketujuh itu pakai mi'raj itu tangga. Seperti apa Ustaz bentuknya? Ya Allah a'lam. Itu penting tangga ya. Gitu. Nah, pertanyaannya tadi apakah ketika Nabi Muhammad di atas Sidratul Muntaha yang kemudian diberi syariat sholat yang asalnya 50 menjadi 5, apakah berjumpa langsung dengan Allah? Jawabannya iya. Ya, tetapi apakah melihat zatnya Allah? Tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak?" Wahai Rasulullah, itu nanti ada penjelasannya dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Isra, surat ke-17, ya. Itu disebutkan di situ. Wahai Rasulullah, apakah panjenengan itu melihat Rabb jenengan? Jawabannya apa? Nurun anna arahu. Ya. Jadi aku cuma melihat cahaya. Bagaimana aku melihat Allah? Tidak bisa. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi Nabi Muhammad tidak melihat langsung Allah Ta'ala, hanya melihat cahaya. Dan saya jelaskan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kan punya fisik kan ya. Allah Ta'ala punya wajah enggak? Punya. Punya tangan enggak? Punya. Punya jisim zat iya. Tetapi semuanya ini kembali kepada kaidah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Sehingga sifat-sifat Allah ini enggak seperti sifat makhluk. Allah punya wajah iya, tapi wajah yang sesuai keagungan Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Tangan Allah juga seperti itu. Sifat-sifat Allah yang lain juga seperti itu. Kembali kepada apa dalilnya? Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Nah, termasuk fisik Allah Ta'ala itu Bapak Ibu itu dikelilingi oleh api. Okay. Jadi dalam dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau Allah itu membuka membuka tabir, itu siapapun yang memandang kepada Allah di dunia ini itu langsung hancur, Pak. Jadi tidak kuat. Makanya fisik ini nanti panjenengan kalau masuk surga itu jangan dikira fisiknya sama seperti fisik penduduk dunia, mboten. Jadi kalau jenengan masuk surga, Pak, itu nanti fisiknya itu seperti Nabi Adam. Jadi panjangnya 30 meter. Ya, 60 hasta menjulang ke langit. Dan panjenengan ngapunten. Enggak ada sepuh-sepuh seperti sekarang, Pak. Ketika panjenengan di surga itu umurnya itu antara 30 sampai 33 tahun. Jadi ganteng-ganteng kuat-kuat. Loh, kuat-kuat Gus Bundi, ngapunten, satu orang laki-laki itu mempunyai kekuatan 100 laki-laki, Pak. Nggih, mempunyai kekuatan 100 laki-laki. Otomatis juga panjenengan ketika melihat jaringan ini sekarang ketika ada matahari pas panas-panasnya melihat langsung dengan mata kepala, itu mata rusak enggak? Mata rusak. Karena kita ya fisik kita itu mengikuti fisik dunia yang fana gitu loh. Makanya Nabi Muhammad andaikan melihat langsung enggak kuat, rusak matanya. Makanya nanti ketika di akhirat di surga itu kata Allah, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sehingga nanti di surga itu pandangannya tajam, pandang kepada Allah kuat gitu loh. Nah, itulah hikmahnya kenapa hanya melihat cahaya. Karena kalau dibuka, disingkap, enggak kuat, hancur sudah. Gitu loh Bapak Ibu. Jelas ya? Jadi kalau berjumpa iya, tapi kalau melihat langsung tidak, hanya melihat cahaya. Nabi Musa kan pernah kan minta kepada Allah Ta'ala ketika di Bukit Tur itu, Rabbi arini kaifa anzur ilaik, ya kan? Wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku gimana aku bisa melihat engkau, ya kan? Kata Allah apa? Qala lan tarani, kamu enggak bakal bisa melihat aku di dunia, wahai Musa. Walakin inzur ilal jabal. Silakan dibuka ayatnya. Tapi lihatlah ke gunung. Fa inistaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap berada di tempatnya, fasaufa tarani, maka kamu bisa melihatku. Al-A'raf 143. Al-A'raf 143. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ya artinya apa? Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung, apa kata Allah? Ja'alahu takkan, gunung itu pun hancur. Gunung lo hancur. Terus apa kata Allah Ta'ala? Wa kharra Musa sa'iqa, Nabi Musa jatuh pingsan. Padahal Nabi Musa itu fisiknya kuat loh, Pak. Jenengan kalau ngantem orang belum tentu mati, ya kan? Nabi Musa itu sak pukulan mati itu orang itu. Fa wakazahu Musa faqada alai, Musa meninju orang Bani Israel langsung mati, Pak. Nggih. Kalah itu semua petarung MMA, Mike Tyson kalah dengan Nabi Musa. Enggak ada yang sekali pukul langsung mati. Intinya Nabi Musa itu fisiknya kuat. Tapi dengan dibandingkan ya gunung aja hancur, Bapak Ibu, apalagi kita. Jelas nggih? Wallahu taala a'lam, insyaallah di situ. Monggo yang lain. Dari ibu-ibu ada? Monggo, tadi sudah kalau geser Ibu Asmani Cinta, selamat tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu. Ini yang pertama tanggal juga ada doa Allahumma ja'alni muqimat sholati wa min dzurriyyati rabbana. Rabbana wa taqabbal du'a. Robana wajana musyri menyata min juriatina mata musyimata wa arina manasikana watu alaina inaka antar tawaburofi. Itu doanya Nabi Ibrahim. Terus untuk apa Ustaz doa itu yang pertama? Yang kedua itu saya itu habis operasi katarak. Padahal itu ada air di rumah itu ya berkatanya. Tapi kan gak boleh kena air. Ini harus tayamum itu bagaimana sholatnya sama siapa enggak ya? Bingungnya itu enggak boleh seperti rokok ya, yang syarat aja gini. Nanti kalau sujud ya agak pendek sedikit itu. Enggak boleh lama-lama gitu, nggih. Soalnya hari ini enggak boleh dikira itu selam seterusnya atau cuma proses habis operasi aja? Oh gitu, oke. Oke. Ya. Oh gitu. Nah, contohnya pengen sholatnya nggak diterima gitu, ta? Oke, oke, oke, Ibu. Insyaallah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masa kapan nggak dijawab? Jadi pertanyaan pertama doa yang Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana, itu doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail habis ayat yang tadi kita baca itu. Jadi ini penjelasannya insyaallah bulan depan. Jadi itu doa yang dibaca Nabi Ibrahim, Nabi Ismail setelah bangun Ka'bah, intinya agar dijadikan sebagai muslim yang hakiki satu. Ya, karena enggak semua orang muslim itu muslim loh, ya. Nah, itu penjelasannya bulan depan. Yang kedua, minta diajari tata cara manasik haji secara khusus, juga semua syariat ibadah. Nah, berarti maknanya kalau Nabi aja minta diajari, maka kita wajib belajar. Piye sholat sing bener, piye poso sing bener, gitu pak. Jadi jangan fathul jari ini. Iya, ini jari ini Allah Ta'ala, ini jari ini tonggopian, sehingga tahu ngaji ya apa, ya kan? Nah itu, jadi itu dibaca setelah mereka berdua bangun Ka'bah. Tapi kalau kita membaca enggak apa-apa, enggak harus ke Ka'bah dulu, dibaca kapanpun, karena memang inti doa itu kita minta kepada Allah dijadikan sebagai muslim yang hakiki dan agar diajari tata cara ibadah kita secara umum, juga manasik haji secara khusus. Kenapa Bapak Ibu? Yang ngapun dan saya mau cerita sedikit ya. Jadi banyak orang itu yang pulang haji itu ndak noleh nega diceluk wak haji. Ini jenengan calon ndak iki masih dikoko iki tetep noleh wae kan. Masih wis nyaji ping 50 misale ya. Iya. Padahal banyak orang di sana itu Bapak Ibu saya tahu sendiri hajinya itu ngawur gitu loh. Makanya panjenengan itu ikut manasik haji itu sak paham-pahami gitu loh. Jangan kemudian pokoknya melu ndak. Harus ngerti haji sih dilakukan Nabi itu ya apa. Ya contohnya satu, tanggal 8 Tarwiyah itu kan mestinya orang-orang pada bermalam di Mina. Itu banyak jamaah haji itu tidak ujuk-ujuk langsung tanggal 9 berangkat nang Arafah. Iya, nek panjenengan bisa haji tiap tahun ngono gak popo ya kan? Wong belum tentu balik meneh gitu loh. Maksud saya itu kalau ini haji pertama dan juga terakhir, usahakan sing sak bener-bener sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua, dalam masalah menyembelih binatang kurban hadyu, itu kan mestinya tanggal 10 kan Pak ya. Yang kita di sini 10 Dzulhijjah kita di sini nyembelih, itu di sana banyak jamaah haji itu menyembelih sebelum tanggal itu. Kan otomatis tidak sah. Jadi kan sekarang sholat duhur boleh tidak? Ya tidak boleh, belum waktunya. Ya, tidak sah, belum waktunya ya sama seperti itu. Belum lagi ketika melempar jumroh tanggal 11, 12, 13. Ya, itu kan hadisnya jelas sekali bagi orang yang nggak punya uzur. Gak punya udur itu misalnya dia itu tua atau lemah, atau dia itu membawa banyak wanita dan anak-anak kecil, itu ada perlakuan khusus. Kalau gak mereka, itu melimparnya itu dimulai setelah zuhur Pak. Ya itu udah remang-remang ya, habis subuh langsung berangkat ke panji, kok mau perang Allahu Akbar berangkat, padahal belum waktunya gitu loh. Nah itu ya kalau kita tidak belajar itu tidak ngerti. Makanya kalau Nabi saja minta ditunjukkan petunjuk untuk manasik, maka bagaimana dengan saya? Gitu loh Bapak Ibu. Makanya bagi yang panjenengan haji, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan hajinya, semoga mabrur, dan belajar yang benar. Dan mudah-mudahan panjenengan semua segera diberi Allah rezeki sehingga bisa haji ke Baitullah. Insyaallah begitu. Untuk yang kedua, ya, kalau tayamum saja ketika mau sholat, terus ketika rukuk juga dinggel gak nemen-nemen, gak suwi-suwi juga sujud, itu ya apa Ustaz hukumnya, boleh apa enggak? Nah, kalau kita ngomong gak boleh loh jenengan, dibolehin bisa apa enggak, ya kan? Jadi kalau dikatakan gak boleh jenengan, bisa kan begitu, soalnya sakit kan. Beda lagi kalau jenengan kondisinya normal, gak boleh, gak sah. Tapi karena sakit, maka tayamum, maka cuma memberi isyarat tidak menjadi masalah. Karena kondisi sakit itu pun cuma 2 pekan, ya kan? Maksimal 1 bulan, insya Allah setelah itu kan normal kembali. Jadi insya Allah tidak menjadi masalah, Bapak Ibu. Oke, wallahu ta'ala a'lam. Sekarang kita lanjutkan hadisnya. Ibnu siapa? Pengarang kitab Riyadhus Shalihin siapa? Ibnu siapa? Imam Nawawi. Kalau tafsir Ibnu Katsir pengarangnya siapa? Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Hajar siapa? Dalam? Halo? Dalam? Ilmuwan. Yang bisa jawab boleh pulang, ayo. Ibnu Hajar itu pengarang kitab Bulughul Maram. Ya, Bulughul Maram. Kalau Imam Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin ini pengarang kitab Arba'in Nawawi. Okay. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, hadis ke 187. Ya, Bapak-bapak ini bab amar ma'ruf nahi mungkar, Bapak Ibu. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, matalul qaimi fi hududillah, perumpamaan orang yang istiqomah menjalankan hukum-hukum Allah Ta'ala. Ya, istiqomah, Pak. Jadi al-qaimi fi hududillah itu ibaratnya orang sing lurus menjalankan semua perintah Allah Ta'ala. Ya, wal waqi'i fiha, dan perumpamaan orang yang terjerumus dalam kemaksiatan. Jelas ya? Halo. Kama tsali qaumin, itu perumpamaannya seperti kaum istahamu ala safinatin, yang sama-sama naik kapal. Fasara ba'dhum a'laha, sebagian mereka berada di bagian atas kapal, wa ba'dhum asfalaha, dan sebagian yang lain di bagian mana? Bagian bawah kapal. Wa kana alladhina fi asfaliha, sementara orang-orang yang di bagian bawah kapal, idastaqawu minal ma, ketika mereka ingin ngambil air. Ini kan kapal zaman dulu, Bapak Ibu. Ini kapal zaman sekarang kan, dia kan bawa tandon sendiri kan. Kalau pada zaman ini itu dia enggak bawa air, dia gitu loh. Dan mereka di danau bukan di laut. Jadi ketika mereka itu pengen ngambil air, maru ala man fauqahum, pasti melewati orang yang di atasnya. Ya Banda. Tahu gambarannya kan? Nah, faqalu, akhirnya mereka berkata, ya, jadi mereka itu khawatir ngerepoti terus, ya, kok setiap mau ambil air harus melewati orang yang di atas. Mereka berinisiatif, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, wis ayo bolongi kapal wae, ya, kita kan di bawah lebih dekat air, dibolongi wae kapale. Niat baik tadi kan, walam nubdhi man fauqona, agar kita tidak mengganggu orang yang di atas kita. Ya. Jadi kadang-kadang orang berbuat kemungkaran itu niatnya baik, Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi ada yang berniat baik, ada yang niatnya buruk. Ini berbuat kemungkaran niatnya baik atau buruk? Baik menurut mereka, gitu kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa intarakuhum, kalau mereka dibiarkan, wa ma'arodu, dan dibiarkan keinginan mereka, halaku jami'an, semuanya binasa. Wa in akhudhu ala aidihim, tapi kalau tangan mereka diambil, dipegang, ojo, ya, jangan dilakukan. Najau, mereka selamat, wa najau jami'an, dan semuanya juga selamat. Makanya dikatakan bahwa kalau panjenengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu, Bapak Ibu, itu tujuannya agar kapal tidak kerem. Apa? Agar kapal tidak karam. Jenengan ketika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu sebetulnya tujuannya agar dunia ini tetap eksis, tidak dihancurkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh Bapak Ibu. Nggih. Jadi hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan. Ya, membuat perumpamaan. Jadi beliau mengumpamakan manusia itu ibarat hidup di kapal, ya persis seperti tadi. Yang satu di bagian atas, yang satu di bagian bawah, gitu kan? Nah, jadi ini menunjukkan Bapak Ibu tentang pentingnya membuat perumpamaan. Karena kadang-kadang ilmu itu tidak bisa kita pahami kecuali dengan membuat perumpamaan. Makanya dalam Quran itu banyak sekali perumpamaan Bapak Ibu. Kalau panjenengan belajar ulumul Quran itu nanti pasti ada bab amsalul Quran. Amsal itu jamak kata masal. Artinya perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an. Misalkan dalam surat Al-Ankabut 43 Allah berfirman, "Wa tilkal amsalu nadribuha linnas." Ya. Ya, perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia. "Wa ma yaqiluha illal alimun," dan tidak memahaminya kecuali orang-orang yang alim. Ya. Jadi memang perumpamaan ini digunakan apa dibuat biar orang ngapain mudah paham. Ya, contohnya begini Bapak Ibu, tentang perumpamaan. Pernah ada orang Badui ya, itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam komplain, "Nabi, anak saya lo kok hitam? Wong saya putih, istri saya putih, lah kok bisa anak saya hitam?" gitu. Ya mungkin dia sudah nang bojone, "Ayo nggih sapa kon ya, kok anake ireng, aku lo putih kok anake ireng," gitu ya. Nah, ini orang Badui, Pak. Orang Badui itu apa sih? Orang pedalaman. Kalau dijelaskan secara ilmiah mungkin enggak paham. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan ummi kan Bapak Ibu nggih. Ummi itu enggak pernah belajar baca tulis Nabi itu. Nah, kok bisa dapat ilmu itu? Bukti bahwa itu adalah apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan cerdasnya Nabi, akhirnya orang itu ditanyai ya, digambarkan dengan sesuatu yang dia ngerti. Nabi bertanya, "Pian enggak ada unta mboten?" "Oh, enggak ada Nabi." Ya. "Apa warna unta sampean?" "Merah." "Di antara unta-unta merah itu ana sing abu-abu ndak?" "Wonten Nabi." Nah, Nabi bertanya, "Lho kok bisa kabeh bapak ibu abang apa kok dadi abu-abu?" Jawaban dia, "Lho mungkin mbah-mbah dulu juga abu-abu." "Ya padha anak pian ya ngono," gitu lho. Jangan-jangan mbah-mbah dulu itu ana sing hitam. Jadi jangan kemudian enggak terima, "Lho anakku kok ireng, kok bojoku ngene-ngene," gitu. Gitu lho Pak, paham ya? Ya, jadi itu kan juga perumpamaan yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memahamkan orang Arab Badui ini. Nah, sekarang beliau membuat perumpamaan biar kita paham gitu loh. Tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau panjenengan menghentikan kemungkaran, itu sebetulnya jenengan itu adalah melakukan pencegahan agar kapal tidak tenggelam. Tidak kerem gampangannya nggih. Itu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu sebetulnya justru membuat manusia tetap eksis. Dan itu bukan mencampuri urusan orang lain. Kalau dikatakan mencampuri urusan orang lain, tak berno wae jane urusane. Nek itu dhe mati kerem, jenengan ikut kerem enggak? ya itu kerem. Makanya sebetulnya itu urusan bersama, bukan mencampuri urusan orang lain. Panjenengan mengingatkan loyo sampean niku lho kok ndak jilbaban. Itu bukan urusan anu, bukan mencampuri urusan orang lain. Loh, sampean niku lho kok mangane tangan kiwa. Loh, anak sampean kok miso-miso dibarno wae. Itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena tujuannya adalah agar biar kapal tidak tenggelam. Ya, itu pelajaran pertama Bapak Ibu. Pelajaran kedua, hadis ini menetapkan adanya undian. Ya, jadi undian itu boleh dalam syariat. Ini kan diundi, siapa yang di atas, siapa yang di bawah, ya kan? Kemudian kisah Nabi Yunus, siapa Nabi Yunus? Yang ditelan ikan paus itu kan beliau kan diundi juga. Kok kebetulan beliau yang jatuh terus dibuang ke laut, gitu Bapak Ibu. Yeah. Ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan tentang pentingnya perumpamaan. Sepatutnya bagi guru, kalau misalkan banyak murid sing tidak paham, maka dia membuat perumpamaan. Seperti Nabi ketika mengajari orang Badui tadi kan. Dan ada hadis lain Bapak Ibu tentang tobat. Jadi kan pernah dengar enggak hadisnya? Jadi Nabi itu mengatakan begini, bahwa Allah itu ya sangat gembira dengan tobat hambanya. Jadi kan tahu enggak gembiranya Allah ya apa? Nek gembiranya teman sampean, sampean tahu kan? Tapi kalau gembiranya Allah ya apa? Kita enggak tahu, enggak pernah berjumpa Allah Ta'ala dan enggak ngerti ya apa gitu. Tapi kemudian Nabi menjelaskan bahwa Allah itu lebih besar gembiranya dibandingkan orang. Jadi ketika ada hamba yang bertaubat, Allah itu sangat senang gitu loh Bapak Ibu. Allah itu sangat senang dibandingkan siapa? Dibandingkan girangnya orang yang dia itu berada di padang pasir, ya kan? Kemudian kehilangan kendaraannya. Di atas kendaraannya itu semua perbekalannya, makan, minum, pakaian, semua di atas kendaraan itu. Terus tiba-tiba kendaraannya hilang, dicari-cari tidak ada. Dan dia di padang pasir pak, tidak ada sinyal, tidak ada orang, tidak ada sumber air. Dicari-cari tidak ketemu, akhirnya pasrah nunggu mati, ya kan? Nah apalagi kalau tidak mati wong di padang pasir segitu, ya kan? Yang setiap waktu itu berubah kan, kayak jadi pasirnya itu berubah karena angin gitu loh. Jadi kendaraannya hilang, sengapal itu kan onta gitu. Akhirnya dia pasrah nunggu mati pak. Coba panjenengan dalam kondisi seperti itu ya Allah ya. Tiba-tiba nunggu mati antara sadar dan tidak sadar, tiba-tiba kendaraannya datang di depannya. Berarti kan harapan hidup kan langsung ada ya. Gembira enggak panjenengan? Coba jenengan bayangkan, kalau jenengan seperti itu ya apa gembira, KP mati tidak sido ya kan? Nah, orang ini langsung ngambil kekang untanya, terus berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ya, akhto'a min syiddatil farah, sampai salah ucap. Engkau hambaku, aku Tuhanmu ya Allah, salah ucap karena saking gembiranya. Nah, jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita paham seperti apa gembiranya Allah Ta'ala Bapak Ibu ketika menyambut taubat hambanya. Taubatnya itu lebih besar daripada hamba yang tadi itu kondisinya. Bisa dipahami? Nah sekarang jadinya paham enggak ya apa? Berarti kan besar Pak. Makanya ketika ada orang yang berbuat dosa, jangan terlalu a priori panjenengan itu. Karena Allah itu menerima tobat semuanya, Pak. Nggih. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Bayangkan orang membunuh 100 orang nih loh, datang kepada Allah dengan tulus diampuni mboten? Diampuni. Coba kalau datang ke sampean, wah paling enggak diampuni blas. Iya kan, wah kok enak kon mateni wong satu tapi tak pateni. Ya tak pateni ya, kalau langsung tak dor ya tak kuliti dhisik cek ngrasakno. Gitu paling ya. Ya tapi Allah itu Maha pengasih Bapak Ibu. Jadi ini tentang keutamaan apa tadi? amar ma'ruf nahi munkar. Kalau panjenengan beramar ma'ruf nahi munkar, sejatinya jenengan itu apa? Membuat agar kapal tidak tenggelam. Cuma ya tadi itu ada fikihnya amar ma'ruf nahi munkar itu, sebagaimana kemarin-kemarin yang sudah kita baca bersama hadisnya, Bapak Ibu. Yang kedua, berikutnya hadis ke-6 dari Ummul Mukminin Ummu Salamah, ya, namanya Hindun binti Abi Umayyah. Abi Umayyah itu bapaknya, panggilannya Abu Umayyah, nama aslinya Hudzaifah, ya, radhiyallahu anha. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda. Jadi ini Ummu Salamah istri Nabi berkata bahwa Nabi bersabda, apa sabdanya? Innahu yustakmalu alaikum, sesungguhnya akan dipakai ya atas kalian umaro'u, pejabat-pejabat. Jadi kalian ini nanti akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat, fata'rifuna wa tunkirun. Kemudian kalian kenali dan kalian ingkari. Maksudnya pejabat-pejabatnya enggak baik, yang mungkin tukang korupsi, tukang minum, tukang apa gitu kan, tukang bicui. Itu fata'rifuna wa tunkirun, kalian tahu dan kalian mengingkari. Nah, sikap kita apa? Faman kariha faqad bari'ah. Siapapun yang membenci itu, maka dia sudah bebas. Maksudnya bebas dari dosa. Waman angkara faqad salima. Barang siapa yang mengingkari, dia sudah selamat. Ya. Walakin man radhiya wa taba'a. Tetapi yang bahaya itu adalah orang yang ridho dengan perbuatannya dan ikut-ikutan, mengikuti perbuatan dia. Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, boleh enggak kita memerangi mereka? Kan mereka kan tukang maksiat, tukang korupsi, tukang nyolong, nafusi, boleh enggak kita perangi gitu loh. Kata Nabi apa? Lah, jangan. Ma aqamu fikum sholata, selama mereka masih mendirikan sholat. Hadisnya sahih apa bukan? Sahih riwayat Muslim, Bapak Ibu gitu. Nah, kata Imam Nawawi, arti hadis ini ya, barang siapa yang membenci dengan hatinya dan tidak mampu mengingkari dengan tangan maupun lisan, itu dia sudah bebas dari dosa. Ya, dia sudah menunaikan tugasnya, sudah memang mampunya itu gitu. Kemudian barang siapa yang mengingkari sesuai dengan kemampuannya, apakah dengan lisan, apakah juga dengan tangan, kalau dia memang pejabat juga misalnya, maka dia sudah selamat dari dosa maksiat. Tetapi yang ridho dengan perbuatannya, senang dengan perbuatan mereka, malah ikut-ikutan perbuatan mereka, itulah orang yang berdosa, yang bermaksiat, yang andaikan nanti azab datang, dia juga terkena. Jadi orang yang diem pun itu kena, Pak. Tapi kalau orang yang mengingkari, sekiranya nanti ada azab, itu sama Allah Ta'ala diselamatkan. Seperti diselamatkannya Nabi Musa, ya kan? Seperti diselamatkannya Nabi Nuh dengan naik kapal, ya kan? Seperti diselamatkannya Nabi Lut, ya. Sebelum datang azab itu, pergilah dulu kamu ke sini, gitu. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Oke, ini hadisnya sahih. Jadi saya ulangi lagi, hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan bahwa nanti, ya, setelah zaman Nabi, ya, di akhir zaman itu nanti kita akan dikuasakan atas kita pejabat-pejabat yang mereka itu tidak menegakkan hukum-hukum Allah, tidak istiqomah. Kita mengenal mereka, kita mengingkari, loh kok ini kelakuan wong iki gitu. Mereka itu para pemimpin, Bapak Ibu. Mereka itu waliul amri. Kita diperintahkan baiat mereka gitu loh. Kita diperintahkan taat kepada mereka. Memang selama perintahnya tidak maksiat, kita wajib taat. taat. Tapi kalau perintahnya maksiat, nah ini kita enggak mentaati, kita enggak melakukan intinya. Karena ketaatan mutlak kepada Allah, kepada Rasulullah. Nah, barang siapa yang membenci perbuatannya, karena dia, nek aku nek ngomong kok ditangkap. Ya kan? Apalagi nek aku malah gebok misalnya ngobong genderoi misalnya, aku malah enggak karu-karuan. Mengingkari dengan hati karena mampunya itu, maka dia sudah bari'ah, bebas dari dosa. Kemudian yang mengingkari, ya ini kan orang kan macam-macam dengan kemampuannya, mungkin mengingkari dengan lisan, lewat apa, lewat kancane, lewat nyurati, lewat nilpun, nah itu juga sudah selamat dari dosa. Tapi bagi yang ridho dan malah mengikuti, nah ini dia akan binasa sebagaimana mereka akan dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang penting di sini, boleh enggak kita memerangi mereka? Karena mereka jelas-jelas berbuat mungkar. Kata Nabi apa? Ya perangono gitu lah. Enggak, kata Nabi jangan, selama mereka masih mendirikan sholat. Gitu Bapak Ibu. Nggih. Alhamdulillah. Kalau kita berbicara tentang masalah pemimpin, kita bisa sholat 5 waktu, betul? Halo, masih bisa Pak, enggak pernah dihalang-halangi kita. Nah, kalau jenengan di daerah misalnya di Bali, di mana di Ambon yang enggak boleh sholat misalnya, ya hijrah lah nang Jawa, nang Surabaya, nang Sumatera sing banyak musliminnya, ya kan? Aja ndolok nang kono wae alasan aku lu boleh sholat, kan begitu kan ya. Ya, jadi pindah ke tempat yang kita bisa ibadah kepada Allah Ta'ala dengan khusyuk. Nabi Muhammad aja loh, ketika diintimidasi di Makkah, gak bisa sholat, tapi sholat diindek bulune ya kan, gak bujal. Disuruh hijrah, betul? Kemana? Ke kota Madinah. Karena inna ardallahi wasi'ah. Bumi Allah itu sangat luas. Gak bisa di sini pindah kemana gitu. Jangan kemudian beralasan kayak iso sholat, kayak iso apa gitu kan. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ini jelas sekali bahwa nanti di akhir zaman itu banyak pemimpin yang zalim. Banyak pemimpin yang zalim. Yang zalim, yang maksiat, yang tidak menegakkan hukum Allah Ta'ala, itu banyak. Dan ini sudah terjadi, karena ini adalah hadis Nabi SAW. Justru ini menunjukkan tentang apa? Tentang kemujizatan Rasulullah SAW. Yang kedua, sedolim apapun mereka, tetap kita diperintahkan taat, sami'na wa ato'na, selama perintahnya tidak maksiat. Misalnya dia dolim, tapi nyuruh Mas Dwi itu suruh orang-orang itu sholat, dia tidak sholat misalnya bersama mereka gitu kan, ditaati bukan Mas Dwi? Ya ditaati, wong perintahnya untuk taat dong. Ya. Jadi kita wajib taat, wajib mendengar selama perintahnya tidak maksiat. Meskipun dolim oleh Bapak Ibu. Nggih. Dia dolim misalnya, tapi memerintahkan ayo zina halal enggak apa-apa gitu misalnya. Jadi ditaati enggak? Ya enggak, wong ini haram. Ayo minum khamr enggak apa-apa sekarang halal. Enggak boleh ditaati karena perintahnya adalah maksiat. Jadi kalau dia dolim tetap kita wajib taat, wajib mendengar selama perintahnya tidak maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mereka sedolim-dolimnya melakukan kemungkaran, boleh diperangi enggak? Enggak boleh. Syaratnya selama mereka tidak kafir. Dan tanda tidak kafirnya itu selama mereka mendirikan sholat. Bu, masih dia sholat berjamaah di masjid bersama muslimin, atau dia sholat sendiri di rumah, yang penting dia masih sholat, berarti dia masih muslim. Sedok besar apapun dosanya, jangan diperangi. Dan hadis ini Bapak Ibu menjadi dalil bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah kafir. Karena syarat tadi kita boleh memerangi itu, satu ketika dia sudah jelas kafir, yaitu dengan meninggalkan sholat. Yang kedua, sampean memerangi itu jelas-jelas bisa menang gitu loh. Tapi kalau sampean nggak bisa menang, yo macem-macem, fitnah tambah besar. Karena memerangi pemimpin itu beda dengan memerangi tonggopian gitu loh. Kalau tonggopian kan nggak senemen pemimpin. Pemimpin itu kan punya apa? Punya tank, punya hukum, ya kan? Punya apa? Jadi dengan panjenengan memerangi mereka itu bukannya malah memberi jalan, tapi malah buka pintu fitnah. Jadi bisa-bisa sing kena itu bukan jenengan tok. Koncopian sih nggak ngerti apa-apa melu ketangkep ya Banda. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita itu yang mana yang bermaslahat bagi kita semua Bapak Ibu. Oke? Itu makanya kalau sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar, misalnya jenengan ngomong goblok ya kepada orang teman, itu paling yang mek mangkel gitu dok. Tapi coba jenengan ngomong ngono namuni raja misalnya, nang presiden, kira-kira ajudannya menang ae ndak? Ya jenengan ditangkap langsung gitu kan. Ini pas konangan. Itu Bapak Ibu. Nggih. Hadis berikutnya an ummil mukminin, dari ummul mukminin, ummul hakam. Zainab binti Jahash ini istri Nabi yang lainnya ya, ada Aisyah, ada Ummu Salamah. Yang di sini namanya siapa? Zainab binti Jahash. Dia berkata, "Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an." Nabi itu masuk ke rumahnya Zainab binti Jahash ini sambil kaget. Ya. Sambil ketakutan, kemerah-merahan wajah beliau itu, sambil mengatakan la ilaha illallah. Ya, kenapa mengucapkan la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah itu kalimat tauhid Bapak Ibu. Okay? Untuk menegaskan kepada kita semua bahwa selamatnya orang itu dengan tauhid dengan la ilaha illallah. Begitu. Yeah. Terus beliau mengatakan wailun lil arabi min syarrin qatil qatarab, ya artinya apa? Wis bahaya, kebinasaan, celaka bagi bangsa Arab terhadap keburukan yang semakin mendekat. Nah, jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memperingatkan bangsa Arab secara khusus. Kenapa Bapak Ibu? Karena bangsa Arab itu keturunan Nabi Ismail kan. Jadi namanya Arab itu dari keturunan Nabi Ismail yang bernama Ya'rub ibnu Qahtan. Nah, dari bangsa Arab inilah, dari Ya'rub ini nanti lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini memperingatkan orang-orang Arab secara khusus. Kenapa? Karena merekalah yang membawa panji Islam itu mereka Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai orang Arab yang mereka itu bangsanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah menjadi sumber keburukan gitu maksudnya. Karena kalian ini ya bangsanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para pemegang panji Islam, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kecuali kepada siapa? Bangsa Arab kan. Lihat surat Al-Jumu'ah ayat 2 dan 3. Ya, surat Jumu'ah ayat berapa? 2 dan 3. Jadi Nabi itu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim. Yatlu alaihim, membacakan atas mereka bangsa Arab ayatihi, ayat-ayat Allah, wa yuzakihim, dan mensucikan mereka. Terus wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka kitab Quran, wal hikmah, hikmah itu hadis, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal mereka sebelum itu ya, sebelum kedatangan Quran hadis, sebelum diutusnya Nabi, berada dalam apa? Kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan ada orang lain dari mereka tapi belum nyusul mereka. Nah, ini untuk kita-kita Bapak Ibu, untuk kita-kita gitu. Kita ini orang lain, kita enggak apa dari mereka tapi belum nyusul mereka. Jadi intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada siapa? Kepada bangsa Arab. Nah, di sini Nabi memperingatkan bangsa Arab secara khusus terhadap keburukan Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ya'juj dan Ma'juj. Siapa sih Ya'juj dan Ma'juj ini? Ya'juj dan Ma'juj itu adalah Bapak Ibu keturunan Nabi Adam. Mereka dari keturunan Nabi Nuh, dari anak bernama Yafith. Tanda-tanda mereka Ya'juj Ma'juj ini mukanya datar. Ya, mukanya datar dan mereka itu persis seperti orang Cina. Jadi hidungnya pesek-pesek, matanya sipit-sipit, kemudian pakai sandalnya itu sandal bulu. Makanya ada sebagian ulama ketika ada kaum Tartar yang dulu menyerang Baghdad, ya, itu menyebut mereka Ya'juj Ma'juj karena mirip, tapi bukan itu. Ya'juj Ma'juj ini akan datang pada akhir zaman. Jadi setelah Nabi Isa turun membunuh Dajjal, Bapak Ibu ya, itu kemudian habis Dajjal itu terbunuh, enggak lama setelah itu langsung turun Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj ini sangat kuat, enggak ada manusia manapun bisa mengalahkan mereka. Makanya Nabi Isa dan pengikutnya itu semuanya berlindung ke Gunung Tur. Ya, ke Gunung Tur. Jadi mereka enggak bisa mengalahkan, enggak bisa dikalahkan. Danau Tiberias, Danau Tobaria, ya, Danau Tiberias itu mereka turun pada waktu pagi diminum habis, Pak. Enggak ada selama ini sampai Yahudi pun itu enggak pernah mereka sampai membuat habis Danau Tiberias. Ini sampai habis sehingga ketika Ya'juj Ma'juj yang sore datang, lho, maisuron akhirnya sama banyu ini saya kan sentek gitu. Mereka merusak, enggak ada tempat apapun yang mereka lewati kecuali dirusak Bapak Ibu. Nah, jadi Nabi Isa dan para pengikutnya ini di atas Gunung Tur itu berdoa terus sampai kemudian Allah Ta'ala menurunkan Nagof. Apa itu Nagof? Nagof itu semacam ulat yang diturunkan dari langit kemudian mengenai jitok mereka, apa tengkuk ya, tengkuk mereka, langsung mereka mati bareng. Nah, setelah mati bareng itu Bapak Ibu, kok tenang, enggak ada hirup pikuk gitu. Ada seorang dari kaum muslimin jadi relawan karena kalau berjumpa mereka pasti mati. Wis coba tak hudun sih aku gitu didelok, memang betul semuanya mati, Pak. Semuanya mati. Nah, ketika mereka mati, batang manusia di mana-mana, oh enggak kuat kan? Berdoa lagi kepada Allah Ta'ala mereka, akhirnya Allah Ta'ala mengirimkan burung, Pak. Burung itu mengambil bangkai mereka dibuang ke Lamongan. Hah? Dibuang ke laut. Baru setelah itu kaum muslimin Islam bukan, Pak, selama 7 tahun gitu loh. Nggih. Jadi ini keburukan yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keburukan Ya'juj Ma'juj, dan ini yang senantiasa mengancam orang-orang Arab. Nabi mengatakan ya, futihal yaum min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi, ya. Telah terbuka hari ini. Radum itu apa? Artinya apa itu radum itu? Benteng atau bendungan yang dibangun siapa? Dzulqarnain itu loh. Dalam surat Al-Kahfi, ya. Itu kan dibangun Dzulqarnain kan? Itu sekarang terbuka sekian gitu kan. Wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati talya. Beliau itu melingkarkan antara apa ini telunjuk yang sebelahnya jempol itu segini. Jadi pada zaman Nabi itu sudah terbuka segini. Ya. Maksudnya kalau sudah terbuka, mereka itu cepat atau lambat pasti keluar. Subhanallah Bapak Ibu, itu ini disembunyikan sama Allah Ta'ala, dicari itu tidak ada. Jadi enggak ada yang menemukan, ya, enggak ada yang menemukan. Memang sama Allah ditutupi gitu kan, sama dengan Dajjal juga. Dajjal juga masih ada sekarang kan ya, masih ada, sudah ada kan. Jadi Dajjal itu sudah ada Bapak Ibu, cuma disembunyikan. Sejak zaman Nabi itu sudah ada Dajjal. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala disembunyikan gitu. Fakultu, aku berkata, siapa yang berkata ini Bapak Ibu? Istri Nabi Zainab binti Jahash, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, anahliku wa fina sholihun, akankah kita binasa sementara di antara kita itu masih ada orang-orang soleh? Apa jawaban Nabi? Na'am iya, idza katsurul khabath, kalau keburukan lebih mendominasi. Jadi intinya Bapak Ibu, biar kita tidak binasa, panjenengan lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan tugas para ustaz tok. Jenengan kepada anak istri, bu jilbabono, bu ojo ngene, nak ojo ngono, nak ngene ya, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Lakukan kepada orang-orang terdekat dulu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu Pak, jadi keluarga jenengan dulu. Kalau masing-masing orang, masing-masing kepala rumah tangga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak-anaknya, anak istrinya, ya kan? Itu nanti semuanya kan jadi baik. Mereka juga kan jadi orang kan nanti kan, punya keluarga baik pisan kan. Gitu. Jadi akhirnya semua baik, Pak, gitu. Jadi enggak usah jauh-jauh, enggak usah amar ma'ruf nahi presiden nang sapa. Keluarga ben lho gandanono dhisik. Wanake sik moyo sembarangan ngono. Bojone nek mangan mbek tangan kiwa gak maca bismillah pisan ya kan. Nah, lha apa ado-ado. Keluarga sampe dulu perbaiki gitu. Intinya kemaksiatan itu penyebab kebinasaan. Nggih. Okay? Itu Bapak Ibu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memperingatkan bangsa Arab secara khusus ya. Secara khusus. Ya karena Ya'juj Ma'juj itu ketika datang itu akan menghancurkan semuanya. Oke. Alhamdulillah. Akhirnya iya. Oke, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah taala, intinya kapan orang-orang soleh juga ikut dibinasakan? Halo. Ketika banyak keburukan dan keburukan di sini bisa dua kemungkinan. Bisa itu perbuatannya yang buruk berupa maksiat, atau bisa manusia yang buruk ya, manusia yang buruk, dan dua-duanya harus dihindari. Makanya kalau orang itu tobat hijrah, itu kan hijratul amal, berarti kan meninggalkan perbuatan buruk itu, juga meninggalkan teman orang yang suka melakukan perbuatan buruk itu Bapak Ibu. Jadi kalau sudah banyak bahaya. Makanya orang buruk, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu kan harus dihindari kan. Itu penyebab bencana itu di situ. Makanya Nabi ketika mau wafat itu mengatakan akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Keluarkan orang-orang musyrik itu dari jazirah Arab. Disuruh musyrik itu mereka penyebab datangnya apa? Penyebab datangnya bencana gitu. Nah, tapi sekarang malah didatang-datangkan. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Kalau kita bekerja misalnya di suatu perkantoran, ada orang sing ahli maksiat, ada orang sing tidak apa? Tidak muslim, itu sebetulnya bencana bagi kita. Hati-hati gitu loh. Nah, kalau bisa ya segera pergi dari situ, cari alternatif tempat yang lebih baik, sing orangnya soleh kabeh ya kan, berbuat amal soleh semua. Kalau enggak bisa, paling tidak jenengan itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada temannya sing malah sholat, biar dijak sholat. Ada orang sing bukan muslim, didakwai ya apa cek masuk Islam. Gitu, begitu Pak. Yeah. Begitu intinya bahwa ya tadi itu, kalau kita ingin eksis, maka apa? Maka berbuatlah maksiat. Apa? Senantiasa kerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu bukan hanya tugas para ustadz, para ulama, para kiai. Panjenengan itu pengen masuk surga mboten? Masuk surga itu adalah amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Ini sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Silakan. Oh, Arif, Pak. Ini kayak mau beri gimana begini? silakan Ibu sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Mami dari Surabaya, Jawa Timur. Nggih. Terima kasih Ustaz. Ilmunya semoga Ustaz selalu sehat. Amin, amin. Sama-sama jenengan juga Ibu. Iya. Ustaz tadi kan disampaikan bahwa Allah itu Amira dengan topan yang banyak. Nah, ini yang namanya manusia itu harus lurus dan jangan jelek. Iya. Iya. Nah ini apa? Berbahagialah yang Allah masih beri kesempatan usia. Iya. Untuk bertobat. Dan ini Ustaz apa bagaimana tandanya bahwa tobat kita itu diterima? Ya. Itu satu. Yeah. Kemudian mungkin maaf Ustaz pertanyaannya sederhana saja. Oke. Yeah. Monggo. Yang kedua itu masalah istiqomah. Iya. Yeah. Saya jadi teringat Ustaz sambil waktu almarhum di sini isi bahwa itu kalau dilakukan mungkin sehari, dua hari, seminggu, dua minggu kalau dilakukan terus-menerus insya Allah menjadi suatu kebiasaan. Nah ini adakah mungkin ilmu atau doanya Ustaz supaya kita bisa tetap istiqomah mungkin? Kiat-kiatnya apa biar istiqomah gitu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Ibu, terima kasih atas pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama tadi apa kok lupa? Dalam? Yang pertama itu, oh tanda diterimanya tobat ya. Yang kedua doa biar istiqomah. Nggih, jadi tanda diterimanya tobat itu orang senantiasa menjalankan perintah Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Jadi gampangannya karena tobat itu kan meninggalkan perbuatan buruk kan. Jadi kalau tanda tobatnya diterima, yang dulunya tidak sholat jadi sholat, yang dulunya suka kumpul teman-teman sehingga benar sekarang sudah tidak, itu kan sudah tanda itu. Ya yang intinya dia itu sudah berubah melakukan kebaikan. Kalau dia bilang sudah tobat tapi perbuatan-perbuatan buruk yang dulu sudah dia tetap dia lakukan, berarti ini tobatnya omong kosong ya. Jadi tanda-tanda tobatnya diterima Allah Ta'ala itu dia jadi baik. Sama seperti tanda orang hajinya diterima mabrur, setelah haji itu dia berubah lebih baik. Setelah puasa juga lebih baik. Itu tandanya begitu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa bertobat dan tobatnya diterima. Yang kedua, kiat untuk istiqomah itu apa? Pertama doa Bapak Ibu. Doanya kita agar diberi Allah keistiqomahan. Gimana? Ucapkan doa ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kan doa agar dikasih istiqomah. Baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, seterusnya. Baca rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya jadi pertama kali doa. Yang kedua kita belajar. Nggih. Yang kedua kita belajar karena orang itu yang namanya istiqomah atas ketaatan itu kan berarti tidak melakukan maksiat kan. Nah kita gimana bisa menghindari maksiat kalau tidak tahu nih itu maksiat ya Banda. Jadi kita itu bisa meninggalkan kalau ini dosa ini baik, itu kita melakukan baik kalau tahu itu baik. Maka kita harus belajar mana yang diperintahkan, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Begitu, ini yang kedua. Jadi terus belajar. Yang ketiga, kumpul orang-orang soleh. Ya kumpul orang-orang soleh. Karena orang soleh senantiasa mengingatkan, menunjukkan. Dan yang keberapa ini? Yang terakhir, yang keempat itu, Bapak Ibu, hindari makan yang haram. Karena makanan yang haram itu menutup pintu hidayah, menjadikan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.